Baik. Kemudian hadis berikutnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya beliau berkata, "Usiba Sa'dun yawm al-Khandaq." فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليؤوده من قريب. متفق عليه. قال عائشة رضي الله عنها سعد بن معاذ بن بينا القبيلة أول من الأنصار سعد بن معاذ وقت لوكا تركنا لوكا يوم الخندق في برن خندق في برن خندق نعم برن خندق كان juga disebut dengan nama يوم الأحزاب يوم الأحزاب كان disebut dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab kisahnya karena kaum muslimin waktu itu diserang oleh kaum musyrikin bersama orang-orang kafir dari kalangan Yahud di sekitar Madinah. Mereka semuanya bersatu padu ingin membinasakan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Maka Rasulullah pun meminta pertimbangan pada para sahabat apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi mereka. Maka Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan usulan pertimbangan yang pernah disaksikan di negerinya di kondisi yang seperti itu, yaitu dengan menggali khandaq. Menggali khandaq itu artinya parit, lubang besar digali di seputar Madinah, sehingga kalau kaum musyrikin datang, mereka masuk ke dalam rumah, ya, mudah untuk mengalahkannya dengan melemparkan panah ataupun tombak. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat, karena itu disebut sebagai Yaumul Khandaq, dan disebut juga sebagai perang Al-Ahzab, sebab seluruh hizib dan pasukan kaum musyrikin dan orang-orang kafir bersatu padu, ya, bersatu padu. Dan kita yang surah Al-Ahzab penuh dengan ibrah dan penuh dengan pelajaran, hal yang patutnya kita memperhatikan bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Iya. Maka saat Ibn Mu'ad di perang Khandaq dia terluka. فَقَرَبَ عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ. Maka Nabi pun menghamparkan untuk beliau, menancapkan untuk beliau sebuah kemah di masjid. Sebuah kemah di masjid. Ya. Kata kemah dalam bahasa Indonesia itu dari asalnya dari bahasa Arab, ya. Kata khaymah. Khaymah. Nah, dan kemah itu dalam bahasa Arab adalah setiap tempat yang ditinggali. Apakah dia dibuat dari apa namanya batang-batang pohon yang ditancapkan atau dengan kain yang kain dari kulit domba maupun selainnya yang dikelilingkan padanya itu disebut khaymah. Nah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menancapkan untuknya sebuah khaymah di masjid. Liyahudahu min qarib, supaya beliau bisa mengunjunginya dari dekat. Karena rumah Rasulullah SAW dekat masjid. Jadi kalau Sa'd bin Mu'adz dirawat di masjid, maka ini akan memudahkan Nabi untuk mengunjunginya. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis ini